بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله، saya memilih risalah usul sita, enam prinsip yang harus ada pada pribadi seorang muslim dan merupakan prinsip aqidah salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, dengan tujuan pertama rahimani wa rahimakumullahu jami'an memperbaiki muamalah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui bab yang paling besar, itulah Tauhidullah. Yang kedua, beliau akan mengajak kita rahimani wa rahimakumullah untuk mengetahui landasan persatuan dan kesatuan kaum muslimin dan siapakah yang menjadi dalang sesungguhnya pemecah belah umat pada prinsip yang kedua. Dan yang ketiga, kita mengajak atau kita diajak oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam usul sitah ini, bagaimanakah muamalah sebagai rakyat terhadap pemimpinnya. Kemudian beliau akan membawa kepada kita rahimahullah tentang ada orang-orang yang berusaha melakukan pengerusakan, merusak hubungan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan merusak hubungan rakyat dengan pemimpinnya dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Kemudian beliau juga akan mengajak kepada kita berbicara tentang hakikat seorang alim sebagai pewaris para nabi dan orang-orang yang berdusta mengangkat dirinya sebagai orang alim namun bukan dari ahlinya, atas landasan beberapa perkara yang kita sebutkan tadi. Saya memilih buat diri saya sendiri dan ikhwani serta akhwati fillah hafizakumullah agar kita berada di atas basirah, di atas ilmu di dalam agama kita sendiri, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam muqaddimah usul sita ini, bahwa enam prinsip yang beliau sebutkan sebagai manhaj salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in semuanya ma'khudhatun minal kitab was sunnah, terambil dari kitab dan terambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam muqaddimahnya beliau mengatakan rahimahullah, min a'jab al-ujab wa akbar al-ayat ad-dallah ala qudrat al-malik al-ghullab, sittat usul bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil-awwam fawqa ma yadhunnu dhannun, thumma ba'da hadha ghalata fiha kathirun min adhkiya' al-alami وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Beliau mengatakan rahimahullah, termasuk dari sesuatu yang sangat mengherankan dan sebagai bukti tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, adanya enam perkara yang Allah jelaskan di dalam kitabnya bayanan wadihan, dengan penjelasan dan keterangan yang amat-amat sangat terang dan jelas. Bagi orang-orang yang awam, berbeda dengan apa yang diduga oleh orang-orang yang menyangka, disebutkan oleh beliau. Kemudian setelah keterangan yang nyata dan jelas yang disebutkan oleh Allah, masih ada mayoritas orang-orang al-azkiyah, cerdas, alim, salah padanya. Dan orang-orang yang paling berakal juga salah pada 7 atau 6 prinsip yang disebutkan oleh Allah dengan penuh keterangan jelas nyata di dalam Al-Quran. Kecuali hanya sedikit saja yang memahaminya. Dari sini barakallahu fikum, kita diingatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala bahwa 7 prinsip yang disebutkan oleh beliau terambil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tidak keluar dari akal beliau. Untuk menepis tuduhan, ketika Syekh Muhammad rahmatullah alaihi melancarkan dakwatut tauhid, dianggap bahwa aliran yang kelima atau mazhab yang kelima dari 4 mazhab yang masyhur. Kemudian setelah itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bentuk kejahilan umat terhadap dakwah yang beliau bawa adalah beliau mereka memusuhi dakwatut tauhid yang dilancarkan oleh beliau. Bahwa apa yang disampaikan oleh beliau di dalam seluruh dakwah itulah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul Allah. Namun muncul orang-orang yang cerdik pandai di tengah umat ini yang salah di dalam memahami 6 prinsip, padahal Allah telah menjelaskannya dengan keterangan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang awam. Artinya tidak butuh ilmu yang tinggi untuk memahami ayat yang disebutkan oleh Allah. Tidak membutuhkan harus duduk di Universitas Al-Azhar atau di mana untuk memahami ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang awam bila diajarkan membaca ayat tersebut atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan memahami hal itu. Siapa yang tidak memahami firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta, siapa yang tidak memahaminya rahimani wa rahimakumullahu jami'ah? Siapa yang tidak memahami sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak memahaminya? Namun ternyata terjatuh orang-orang pintar di dalam keterangan yang nyata tentang ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa kecerdasan tidak ada kaitannya dengan hidayah. Hidayah di satu sisi dan zakat kecerdasan di sisi yang lain. Falidzalika qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaihi ketika mensifati ahlul kalam, beliau mengatakan utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan, namun mereka tidak diberikan zaka'an, kesucian dan kesempatan membersihkan diri oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, kecerdasan tidak ada kaitannya dengan hidayah. Bisa saja orang yang tadinya awam tidak pernah belajar bahasa Arab mengerti ayat-ayat tauhid dan mengerti ayat-ayat yang berbicara tentang akidah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan namun tidak diberikan kesucian oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Maka dari ini barakallahu fikum, harus difahami oleh setiap muslim, apabila ternyata muncul orang-orang menamakan ayat-ayat yang terkait dengan tauhid disebut dengan ayat-ayat wahabiyah, atau hadis-hadis yang berbicara tentang akidah disebut dengan hadis-hadis wahabi, jangan heran barakallahu fikum, yang mengucapkan hal ini adalah orang-orang yang dianggap pintar di kalangan mereka. Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan namun tidak diberikan zaka'an oleh Allah Subhanahu wa taala, kesucian barakallahu fikum. Kemudian beliau rahmatullahi alaihi mengatakan, illa aqall al-qalil, kecuali sedikit sekali yang barakallahu fikum mengetahui hal yang demikian. Sekali lagi ini kaitannya dengan permasalahan al-hidayah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ketika menyebutkan bahwa ternyata kebanyakan dari orang-orang atau manusia ini tidak mengerti apa yang dimaukan oleh Allah yang telah dijelaskan dengan keterangan yang nyata di dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kalaupun seandainya engkau bersemangat untuk menjadikan mereka orang-orang yang beriman, kebanyakan mereka tidak akan menjadi orang-orang yang beriman. Allahu Rabbuna Jalla wa'ala yaqul, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang, mayoritas orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Peringatan kepada diri Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar engkau wahai ahlus sunnati wal jamaah tidak pernah gentar dan takut karena sedikit yang berjalan bersama dirimu, dan tidak akan berbangga kalau seandainya banyak orang yang datang ngaji ke tempat dirimu. Engkau terus berjalan bahwa semuanya itu adalah fadlun arada Allah Subhanahu wa taala. Wasyukuna mukbir rahmatullah alaihi yudzakkiruna fi hadhihi almas'al. Beliau mengingatkan rahimahullah taala bahwa tersebarnya dakwah sunnah di seluruh pelosok Yaman, la bihaulina wala biquwwatina ولا بكثرة علمنا ولا بكثرة أموالنا ولا بشجاعتنا ولا بفصاحة ألسنتنا ولكن فضل أراد الله لي. Tersebarnya dakwah sunnah ke seluruh pelosok Yaman bukan karena haul, daya dan upaya semata dari kita, bukan karena banyaknya harta benda kita, bukan karena banyaknya ilmu kita, bukan karena beraninya kita, bukan karena kefasihan lisan kita, namun karena sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, jangan sekali-kali engkau merasa wahsyat, ngeri karena sedikit temanmu berjalan, dan jangan engkau ujub di saat banyak orang berjalan bersama dirimu sendiri. Mungkin baru keluar fikir, seseorang akan senang, masya Allah, banyak pengikut dakwah tu ahli sunnati wal jamaah. Tidak sesungguhnya. Kalau dipukul rata dengan mayoritas kaum muslimin, belum seberapa mereka-mereka yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalan tersebut. Allah memperingatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti, kalau engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan dirimu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengingatkan kita bahwa pengikut kebenaran sepanjang masa sampai yaumul qiyamah berada pada yang minoritas. Bersama mereka lah suara kebenaran. Dan bersama mereka lah kemenangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'lamu rahimakumullah. Tidak ada sebuah negeri yang berhukum dengan hukum Islam daripada Saudi Arabia. Semua ulama menyebutkan karena itu merupakan fadilah keutamaan dakwatul tauhid yang dilancarkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan juga bahwa ternyata yang memahami apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran yang nyata dan hadis sunnah yang wadihah, yang jelas, adalah amat-amat sangat sedikit. Kemudian beliau barakallahu fikum memulai kaidah yang pertama. I'lamu rahimakumullah. Asal awal, prinsip yang pertama ini, terkait dengan mu'amalatul abdi li rabbi, terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslul awal, ikhlasul din lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, wa bayanu ziddihi alladhi huwa syirku billah. Yang pertama, kata beliau, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penjelasan tentang lawanan daripada ketauhidan, yaitu syirik kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Permasalahan al-aqidah, ya akhwan, hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan yang dimaksud di sini adalah tauhidullah Jalla wa'ala. Antum lihat, ya akhwan, haulail ulama yang ada di Saudi Arabia, kalau mereka berangkat ada daurah, yang dibahas adalah kitab al-usul al-thalatha. Yang dibahas oleh mereka kitab kasbus syubhat. Seorang alim kabir mengisi daurah hayalak rame, yang dibahas adalah kitab al-usul al-thalatha. Mengingatkan bahwa permasalahan akidah adalah permasalahan yang merupakan pendasaran hidup seorang muslim dalam memegang agama Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Bukankah ketika seseorang masuk ke dalam Islam, yang pertama kali harus membuka dirinya ke dalam Islam dan menutup pintu-pintu kekufuran dengan asyhadu an la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid, sebagai kalimat akidah, kalimat yang menyelesaikan dirinya dari semua wujud kekufuran yang telah dia lakukan dan membuka pintu baru, sebuah kemuliaan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus bala tentaranya dan pasukannya, yang pertama kali dilakukan oleh beliau menyerukan mereka agar kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai dakwahnya dengan permasalahan akidah tauhid, mengajak kaum musyrikin di saat itu kembali kepada akidah tauhid, menunjukkan semuanya ini bahwa permasalahan akidah tauhid merupakan landasan perbaikan hubungan seorang hamba dengan Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Namun seperti yang beliau jelaskan, banyak orang tersalah terkait tentang permasalahan akidah. Banyak orang yang tersalah terkait tentang permasalahan tauhid dan beliau akan sebutkan hafizani wa hafizakumullahu jami'an wa hafizakumullahu jami'an wa bayanu diddi, dan menjelaskan lawanan daripada tauhid itu sendiri. Dan ini penting ya ikhwan, mengerti al-haq dan mengerti sebuah kebatilan. Di sinilah letak keistimewaan ilmunya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Mengerti kebenaran ala tafsil secara rinci, dan para sahabat Nabi mengerti kebatilan pula secara rinci. Bagaimana tidak hafizakumullah, sebelum mereka mengikrarkan keislaman, mayoritas mereka berada di atas kekufuran, ingkar kepada Allah. Semua wujud kesyirikan mereka telah lakukan setelah dijemput oleh hidayah, belajar di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengerti kebenaran alat tafsir secara rinci, dan mereka juga mengerti kebatilan secara rinci. Lah kalau seseorang mengerti al-haq di atas mengerti kebatilan secara rinci, dengan mudah baginya untuk menyelamatkan dirinya, dengan mudah baginya untuk terbebaskan dari perkara yang menyelisihi kebenaran yang mereka telah ketahui. Falidzalika qala syair, aradtu syarra la lisyarr wa innama litawaqqihi. Saya mengenal kejelekan, belajar kejelekan bukan untuk sebuah kejelekan, namun untuk memelihara diri daripadanya. Wa man lam ya'rif syarra al-haqqa min asyarr waqa'a fi. Orang yang tidak mengerti kebenaran dari sebuah kejahatan, maka khawatir akan terjatuh padanya. Ucapan masyhur dari Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, innama tunqadu ural islami urwatan urwatan idza zahara, dalam riwayatnya, wa idza nasha'a, dalam riwayat yang lain, fil islami man la ya'riful jahiliyah. Islam ini akan putus seikat demi seikat apabila ada di dalam Islam ini kaum muslimin yang tidak mengerti tentang permasalahan jahiliyah. Mana ada orang tahu dari saudara kita kaum muslimin yang sedang melakukan perilaku-perilaku jahiliyah, kalau itu merupakan bagian dari jahiliyah, merupakan sikap dan prinsip hidupnya jahiliyah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sampai Hudzaifa ibn al-Yaman takhassus di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerti tentang kejahatan. Beliau mengatakan, kanu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anish-sharri makhafatan an yudrikani. Takhassus Hudzaifa ibn al-Yaman kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengerti kejahatan. Dulu kata beliau, para sahabat Nabi bertanya kepada beliau tentang kebaikan. Dan aku, kata Hudzaifa ibn al-Yaman dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, khawatir menimpa diriku. Kata beliau rahimahullah radhiyallahu anhu, Hudzaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu khusus bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait tentang barakallahu fikum permasalahan, yaitu kejahatan dan kejelekan. Wa bidhihi, dengan lawanannya sesuatu itu akan jelas. Apa begitu? Iya. Apa warna tembok ini? Dari mana taunya? Dari warnanya.